أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله saudara saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai seorang muslim kita sudah lama memeluk agama Islam. Di antara kita sudah sejak lahir kita mengakui sebagai seorang muslim. Kemudian di antara kita juga ada yang di pertengahan hidupnya, di perjalanan hidupnya yang tadinya dia kafir kemudian dia masuk Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkumpul bersama kita. Kita harus mengetahui, karena kita sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang sempurna. Agama Islam agama satu-satunya yang benar, dan Allah menyempurnakan kenikmatan dengan meridai agama Islam. Oleh karena itu tidak ada agama yang bisa diterima di sisi Allah melainkan agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah berfirman, Innad din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dalam surah Al-Imran ayat 85 Allah berfirman, "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Agama Islam merupakan agama yang terakhir, dan Allah telah mewajibkan kepada seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam. Seluruh umat yang ada di muka bumi ini diwajibkan memeluk agama Islam. Kalau seandainya mereka tidak memeluk agama Islam, mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita sebagai muslim harus meyakini bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Selain Islam adalah batil. Ini pernyataan Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan demikian. Orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Dan orang itu menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun, أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku diutus kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada sesuatu yang aku bawa, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Dia termasuk menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih. diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang Yahudi maupun Nasrani yang sudah mendengar Rasulullah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah, tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia menjadi orang-orang yang merugi. Dia termasuk ahlun nar. Jadi setiap muslim harus meyakini ini. Dan kita ingat, kalau kita sudah masuk dalam agama Islam, Islam mempunyai rukun yang kita sudah kenal, arkanul Islam. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Bagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, An Abi Abdurrahman radhiyallahu anhuma, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam ini atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Kalau disebutkan dalam hadis ini puasa Ramadan dahulu kemudian baru haji, tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setelah mengucapkan syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian baru haji ke Baitullah. Ya, seorang muslim, saudara-saudara yang mengaku dirinya sebagai muslim, yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena Islam terdiri dari 5 rukun. Rukun yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Yang kita akan bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang masalah salat. Tentang pentingnya masalah salat. Karena banyak kita lihat dari kaum muslimin, banyak sekali di antara mereka yang melalaikan salat. Ada yang melalaikan tentang salat itu sendiri, dia tidak perhatikan. Kadang-kadang dia mengerjakan, kadang-kadang tidak. Ada yang tidak memperhatikan tentang masalah kaifiat salatnya, bagaimana salat itu. Ada yang tidak memperhatikan tentang masalah tumakninahnya. Ada yang tidak memperhatikan tentang cara wudunya. Ada yang tidak memperhatikan tentang berjamaahnya. Ada yang tidak memperhatikan dengan segala macam yang diatur dalam salat-salat berjamaah dan lainnya. Jadi ini banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Tentang masalah salat ini merupakan masalah yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat ini, yaitu dengan dimi'rajkan ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah salat ini, beliau dibawa oleh malaikat Jibril, didampingi oleh malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis kemudian diangkat ke langit, diantar ke langit, dari mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ketujuh, kemudian sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak melihat Allah, karena manusia tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Yang bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Kalau manusia sudah masuk ke surga, mereka akan melihat Allah. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Hatta Nabi Musa, ketika akan melihat Allah, dia jatuh. Baru melihat cahayanya saja, sudah jatuh pingsan. Tidak dapat melihat Allah. Nabi Muhammad SAW diajak bicara langsung oleh Allah. Kemudian diberikan penjelasan tentang masalah salat. Diberikan beban, diberikan taklif tentang salat ini. Yang dari 50 kemudian menjadi 5 salat. Yang kemudian setelah Rasulullah turun ke dunia, jadi waktu Rasulullah mi'raj ke langit, di samping menerima perintah salat, Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah tentang al-jannah wan-nar, tentang surga dan neraka, diperlihatkan oleh Allah SWT. Kemudian setelah sampai di muka bumi ini, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan salat. Tentang kaifiat pada waktu itu belum dijelaskan. Diperintahkan untuk melaksanakan salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang pentingnya masalah salat. Jadi harus laksanakan masalah salat ini. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis yang sahih ini tentang mi'raj Nabi, Nabi menerima perintah salat langsung menerima dari Allah, dimi'rajkan ke langit. Sedangkan perintah-perintah yang lain tidak demikian, menunjukkan pentingnya masalah salat. Kemudian kita juga harus perhatikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima masalah salat ini setelah Rasulullah mendakwahkan dakwah tauhid. Dalam rukun Islam ini setelah kita mengucapkan syahadat yang merupakan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diperintahkan untuk melaksanakan salat. Diperintahkan untuk melaksanakan salat. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam ketika Allah menjelaskan bahwasanya aku adalah Allah, kemudian langsung diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 14, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, dikatakan oleh Allah bahwa aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah, beribadahlah kepada aku, kemudian dirikanlah salat untuk mengingat aku. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa agar melaksanakan salat. Setelah masalah tauhid, masalah salat. Jadi orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, yang sudah mengakui bahwasanya dia bertauhid, maka dia harus memahami bahwa tauhid yang dijelaskan oleh para ulama adalah tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Jadi orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, dia harus mengakui Allah sebagai khalik yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian kalau sudah kita akui itu semuanya, harus beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Dan dalam masalah ibadah yang pokok adalah masalah salat. Berdoa kita harus kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Salat yang terbesar masalah salat, kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Disuruh mendirikan salat. Jadi kalau kita i'tiraf, kita mengakui bahwa Allah itu yang maha besar, Allah yang maha segalanya, kita harus tunduk. Menunjukkan bahwa kita ini hina. Tunduk kepada Allah, laksanakan salat. Kemudian kita juga mengakui bahwa semua yang ada di muka bumi lah milik Allah. Yang ada di langit, yang ada di antara keduanya, semua milik Allah. Semua nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat dari Allah. Dan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak sekali. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan dapat menghitung. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Aku telah berikan kepadamu apa saja yang kamu minta, kata Allah. Dan seandainya kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung. Tapi manusia ini zalum, sangat zalim manusia ini, kafar, sangat kufur kepada Allah SWT. Kalau kita mengakui bahwa Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kehidupan yang layak, memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan nikmat, kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan apa saja. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini? Yaitu asyukru ta'atul mun'im. Yang dikatakan syukur itu mentaati. Mentaati orang yang memberikan nikmat. Mentaati zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah SWT. Jadi yang memberikan nikmat kepada kita Allah. Kalau seandainya ada orang memberikan segala sesuatu kepada kita, pada hakikatnya orang itu sebagai penyalur saja, bukan pemilik, sebagai penyalur manusia ini. Allah yang berikan. Maka pantasnya manusia bersyukur kepada Allah. dengan bersyukur kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara perintah yang terbesar yang harus manusia laksanakan setelah dia bertauhid kepada Allah, laksanakan salat. Mengakui nikmat Allah, kebaikan Allah kepada kita, laksanakan salat. Karena dalam salat itu ada ruku, ada sujud, ketundukan hati pun ikut tunduk dalam salat itu. Dan kita ingat bahwasanya dengan kita melaksanakan salat ini sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan salat bahwa kita merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata andainya kita tidak melaksanakan salat, berarti kita tidak syukur. Kufur nikmat. Atau melalaikan salat itu berarti kufur nikmat. Bahkan di antara ulama menyebutkan bukan saja kufur nikmat, kufur bisa keluar dari Islam. Karena salat ini merupakan tiang. Kalau seandainya tidak dilaksanakan akan roboh. Dan salat ini merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Salat merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah." Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah." Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jam al-Awsat wa Dhiya an Anas. Dari Anas ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisab pada hari kiamat, yang pertama dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah masalah salat. Apabila salatnya baik, seluruh amalnya baik. Apabila salatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujam Ausat dan oleh Adhiya Al-Maqdisi dari sahabat Anas bin Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Saghir. Dalam hadis yang lain juga disebutkan An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." وإن انتقص من فريضة قال رب انظر هل لعبد من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك رواه الترمذي والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح. Dari Abi Hurairah ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama dihisab seorang hamba ini pada hari kiamat dari amalnya adalah salat. Apabila salatnya baik, maka dia telah berbahagia dan telah sukses. Telah berhasil. Tapi apabila salatnya rusak, maka dia telah celaka dan rugi. Dan apabila dia kurang dalam melaksanakan salat-salat yang wajib, maka Allah akan berkata, "Lihatlah, apakah hamba-hambaku itu melaksanakan salat-salat yang sunnah, amal-amal yang sunnah? Lantas disempurnakan. Yang kurang dari yang wajib itu disempurnakan dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah." Kemudian seluruh amalnya demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Saghir, Sahih Abi Daud, dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan berapa hadis lagi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang pertama dihisab adalah masalah salat. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah salat. Jadi salat yang pertama dihisab pada hari kiamat. Kalau seandainya seseorang meninggalkan salat, maka dia akan rugi. Dia akan celaka. Di dunia dia akan rugi, di akhirat pun dia akan rugi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah salat ini, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa tarku as-salah." Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bin Allah meradanya, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara seseorang dengan kekufuran meninggalkan salat. Jadi kalau seseorang meninggalkan salat, dia sudah berada di ambang pintu kekufuran. Ada lagi ulama yang mengambil istinbat dari hadis ini bahwa orang yang meninggalkan salat dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian jumhur ulama menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kufur. Dia cuma kufur nikmat, tetapi dia harus dihad, didera. Ada lagi yang mengatakan harus dipenjara, ada lagi yang mengatakan harus dibunuh. Jadi ulama semuanya dalam masalah salat, menjelaskan tentang kerasnya masalah salat ini. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Kemudian kalau seandainya seorang meninggalkan salat dikatakan kafir. Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Dan berapa hadis lagi yang lain yang menjelaskan tentang masalah salat ini. Seperti disebutkan dari Buraidah, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Buraidah, mudah Allah meradanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Dan salat ini termasuk rangkaian dari iman. Dalam hadis yang lain disebutkan, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salah, fa idza tarakaha faqad asyrak. Dari Sauban, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, antara seorang hamba dengan kekufuran dan iman itu adalah salat. Apabila dia meninggalkan, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Hibatullah At-Tabari dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib di nomor 563. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama tentang pentingnya masalah salat. Salat ini masalah yang penting. Setelah kita mengkaji tentang masalah tauhid, setelah kita beribadah kepada Allah saja, nah praktek konsekuensi dari tauhid itu laksanakan salat. Jadi yang pertama salat, sebagai perintah Allah kepada Nabi Musa dan perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada semua umatnya, laksanakan salat. Dan ini merupakan tiang salat ini. Kemudian salat ini merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dan orang yang meninggalkan salat dikatakanlah Rasulullah kufur. Tentang masalah kufur ini saya sudah jelaskan, ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dengan hadis itu bahwa hadis itu menjelaskan kafir, keluar dari Islam orang yang meninggalkan salat. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, orang yang meninggalkan salat dia tidak dikafirkan, tetapi dia dihukum dengan hukuman yang berat. Ada yang mengatakan di penjara, ada yang mengatakan didera, ada yang mengatakan dibunuh. Jadi para ulama, tidak ada satupun di antara ulama yang menganggap masalah salat masalah yang ringan. Karena demikian perintah-perintah dalam Al-Quran menyuruh salat. Kemudian di dalam hadis pun demikian disuruh salat. Dan ayat Al-Quran banyak sekali yang menyuruh salat. Dan dalam hadis Nabi SAW juga banyak sekali. Kemudian yang ketiga yang perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya masalah salat ini merupakan kebutuhan. Sebagaimana masalah makan dan minum. Kalau kita sehari saja tidak makan, rasanya kita ini bingung. Rasanya badan ini lemas dan rusak. Orang yang sehari saja tidak makan, tidak usah sehari, mungkin setengah hari tidak makan, bingungnya luar biasa. Sehari tidak makan. Kalau itu merupakan hajat manusia, bahwa makan itu merupakan penopang dari kehidupan. Sekarang ada makanan yang harus dipenuhi, yaitu ruh, hati kita ini harus dipenuhi dengan banyak zikrullah, dengan mengerjakan salat. Karena kita butuh tumakninah dalam hidup. Saudara-saudara bisa perhatikan, orang-orang yang tidak salat, kehidupannya hancur. Secara zahir, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya, tapi dia tidak bahagia. Tidak mengalami ketenangan, berbeda dengan orang-orang yang salat. Kalau orang-orang yang salat, dia mengalami ketenangan, mengalami tumakninah dalam hidup. Karena dengan salat kita mengingat Allah, sedangkan Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwa itu akan tenang. Seperti disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang. Jiwa ini akan tenang. Akan mengalami tuma'nina dalam hidup ini. Berbeda dengan orang-orang yang tidak salat. Hidupnya mengalami was-was, ketidaktenangan, ketakutan, dan lain-lain. dan selalu diganggu oleh syaitan. Syaitan yang selalu menyuruh untuk berbuat maksiat. Tapi orang yang sholat, dia telah memenuhi kebutuhan hidup untuk menegakkan hatinya, menegakkan jiwanya. Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan masalah sholat ini. Di mana saja sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Kerjakan. Sebagaimana kalau kita makan di mana saja kita mesti makan. Apakah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, di perjalanan, dalam mungkin kapal, di lautan, di mana saja kita harus makan. Nah, sholat, begitu juga masalah sholat, di mana saja kita harus kerjakan. Tidak ada uzur kecuali yang disyariatkan menurut syariat, seperti perempuan yang haid, perempuan yang jelaskan dia tidak sholat, atau orang yang gila tidak perlu sholat. Jadi sholat wajib dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Sholat yang lima waktu, terutama sholat yang lima waktu ini yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Lima sholat yang wajib, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah. Apakah itu di rumah, di dalam perjalanan, apakah dalam safar, apakah di daratan, di lautan, di pesawat, di kapal laut, di mana saja. Hatta dalam keadaan sakit kita wajib mengerjakan sholat itu. Cuma ada rukhsah, ada keringanan. Kalau musafir wajib sholat, ada rukhsah, dibolehkan untuk qasar. Yang sakit wajib mengerjakan sholat, jadi berikan rukhsah. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk berdiri, disuruh untuk duduk. Kalau tidak mampu duduk, disuruh berbaring. Kalau tidak mampu juga, disuruh isyarat. Sampai dia tidak melaksanakan, tidak bisa melaksanakan sama sekali, tidak sadar. Setelah itu mati, dia disolatkan. Jadi sholat tidak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan bagaimanapun juga. Kecuali yang diberikan uzur syar'i oleh syariat. Seperti yang tadi saya katakan, haid. Perempuan yang haid. Perempuan yang nifas, orang gila. Yang dijelaskan uzur syar'i. Tapi kepada kaum muslimin, saya ingatkan dalam masalah ini. Dalam keadaan bagaimanapun juga, kerjakan sholat. Dan kerjakan pada waktunya. Tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun keadaannya, tidak boleh ditinggalkan sholat ini. Kemudian, yang keempat tentang masalah sholat ini, kita wajib menyuruh keluarga kita untuk sholat. Wajib kita menyuruh keluarga kita untuk sholat. Allah berfirman di dalam surah Taha, surah yang ke-20. Ayat 132, Allah berfirman, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. Allah berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga kamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam menyuruh salat itu. لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, dan kami memberikan rezeki, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita dan keluarga kita untuk sholat. Allah pertama menyuruh kita untuk sholat. Kemudian Allah menyuruh keluarga kita untuk sholat. Dan kita harus menyuruh keluarga kita untuk sholat. Dengar. Ya, perlu waktu sabar. Kita harus wajib menyuruh keluarga kita untuk sholat. Kita sendiri melaksanakan sholat yang lima waktu. Pada waktunya. Dengan berjamaah. Kemudian juga suruh keluarga kita, istri kita, anak kita, perintahkan untuk sholat. Tidak boleh kita lalaikan ini. Dan kita tanggung jawab. Jadi kalau seandainya anak kita pulang sekolah, pulang kuliah, pulang main, tanyakan masalah sholat yang pertama, tanyakan masalah sholat sebelum masalah yang lain. Istri kita begitu juga, tanyakan masalah sholat. Kalau sudah tiba waktu sholat, suruh kerjakan sholat. Jadi ini pelihara. Masalah sholat ini pelihara dalam rumah tangga kita. Jangan kita tinggalkan. Perhatikan masalah ini. Umra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Kita wajib menyuruh keluarga kita untuk sholat. Istri, perhatikan agar dia melaksanakan sholat pada waktunya. Setiap hari, perintahkan untuk sholat. Anak kita, dari mulai yang umurnya 7 tahun, 10 tahun, yang sudah besar, hatta yang sudah nikah, kewajiban kita mengingatkan dia untuk sholat. Hatta menantu, wajibkan untuk sholat. Wajibkan sholat. Bukannya kita diam. Wastabir 'alaiha, kata Allah. Sabar dalam menyuruh keluarga ini. Terus menerus, perintahkan keluarga. Tunduk tangan. Perintahkan, selalu perintahkan, tanyakan masalah sholat. Sholat lebih penting dari segala macam yang ada ini. Jadi jangan kita diam. Kalau keluarga kita tidak sholat, perhatikan, perintahkan pak. Nah, itu masa kiamat. Dan ini pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita tidak perintahkan sholat, kita tidak menyuruh sholat, bagi kita sebagai kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian juga bagi generasi anak kita dan cucu kita sesudah kita wafat, yang kita tidak suruh ini, dia akan terus menerus tidak melaksanakan sholat. Na'udzubillah. Kalau tidak dari sekarang kita perintahkan, kapan lagi kita akan menyuruh keluarga kita sholat? Yang kita perintahkan saja, yang kita sudah wanti-wanti, kita ingatkan, kita nasihati, kadang-kadang masih lalai. Kadang-kadang masih meninggalkan sholat. Apalagi kita tidak perintahkan. Ingat, Allah menjelaskan tentang generasi yang sesudah generasi orang-orang yang taat itu. Allah berfirman dalam surah Maryam, surah 19 ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi Allah mengatakan sesudah mereka nanti Allah akan generasi, yang generasi ini mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, dan mereka akan menemui kesesatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kepada kita agar kita menyuruh anak kita salat. Ketika umur 7 tahun suruh salat. Rasulullah SAW bersabda, "Muru asabina bi salati ila ba'dini wa idza 10 sinin fadribuhu 'alayha." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud surah. Rasulullah anakmu ketika dia berumur 7 tahun. Dan apabila sudah berumur 10 tahun belum salat juga, pukul dia. Dan kata-kata Rasulullah pukul ini pukul benar. Bukan pukul hatinya, pukul betul. Tapi tentunya bukan pukul yang melukai, tapi pukul yang... Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari sahabat, diriwayatkan juga oleh Darimi, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bisalati wa hum abna وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع." رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمر بإسناد حسن. Dari Ibnu Amr, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau mereka sudah itu lumpur. Pisahkan antara anak laki dan anak perempuan, pisahkan tempat tidurnya. Abu Dawud Hakim Sanad Hasan. Disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan dalam kitab Irwaul Ghalil. Dan lainnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, "Allimu auladakum as-salata idza balagu sab'an wadribuhum 'alayha idza balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji'." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ajarkan anak-anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidurnya antara anak laki dengan anak perempuan. Pisahkan. Jadi anak laki ketika berumur 10 tahun, anak perempuan berumur 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Ini ajaran Rasulullah SAW. Ini pendidikan Islam, memisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita agar kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Perintahkan sholat, ajarkan sholat dari mulai umur 7 tahun, ajarkan sholat terus seperti itu. Memang capek, makanya Allah mengatakan wasabir alaiha, sabar ketika menyuruhnya, sabar terus, nggak boleh kita diamkan, terus setiap hari. Dari mulai sholat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, perhatikan. Tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian yang keenam, yang kelima, kalau sudah saya jelaskan tentang masalah pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, bahwa sholatnya akan dihisab pada hari kiamat. Yang pertama dihisab. Yang ketiga, sholat merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan kebutuhan itu, kita akan hancur. Kita akan rusak. Urusan kita akan tidak beres, meskipun menurut zahirnya beres, tapi tidak barokah urusan kita itu. Kalau seandainya tidak sholat, tidak akan barokah kehidupan kita. Yang keempat, disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah menyuruh keluarga kita sholat. Yang kelima, sholat ini kita harus kerjakan menurut waktunya. Sholat kita harus kerjakan menurut waktunya. Jadi waktunya sudah diatur. Waktu-waktu salat sudah diatur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan oleh malaikat Jibril tentang waktu-waktu salat. Sudah diajarkan tentang waktu-waktu salat. Yaitu salat subuh waktunya dijelaskan. Kemudian salat zuhur waktunya dijelaskan. Salat asar waktunya juga dijelaskan. Kemudian maghrib, isya, semuanya sudah dijelaskan. Ya tentang waktu-waktu salat ini sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang waktu-waktu salat ini. Yang kita harus mengerjakan pada waktunya. Karena waktu salat sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Allah sudah menentukan waktunya atas setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, tentang waktu salat. Kerjakan pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Waktu subuh, kerjakan waktu subuh. Dan Allah suruh menjaga tentang lima salat ini. Allah suruh menjaga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 238, Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Salat yang lima waktu disuruh untuk kita jaga. Kemudian salat wusta, ada yang mengartikan salat subuh, ada juga yang mengartikan salat asar. Dan memang dua salat ini salat yang penting. Rasulullah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat di dua waktu ini, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Perhatikan masalah waktu salat ini, perhatikan. Subuh sudah ada waktunya. Setiap muslim dan muslimah sudah tahu tentang waktu subuh, antara jam 4 dan setengah 5 sampai jam 5. Perhatikan waktu ini. Pada waktunya kita bangun. Jangan tunda-tunda waktu salat ini. Kerjakan pada waktunya, jangan ditunda. Ini yang banyak sekali di kalangan kaum mukminin, di kalangan kaum muslimin dalam masalah salat subuh. Terlambat. Hampir setiap hari salatnya jam 6, jam setengah 7, jam 7. Ini tidak boleh. Salat pada waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Nabi pernah terlambat dalam safar, dalam keadaan capek yang luar biasa setelah peperangan. Saudara bisa bayangkan dalam peperangan, di terik matahari, kamu yang kemudian pulang malam di tengah padang pasir, yang capeknya luar biasa. Kalau panas, panas benar di Timur Tengah. Kalau dingin, dingin. Luar biasa. Capek, terlambat. Sekali. Kemudian tidak diulangi lagi. Rasulullah sekali terlambat. Begitu yang disebutkan dalam riwayat. Bukan tiap hari. Tapi yang ada sekarang kaum muslimin, tiap hari terlambat salat subuh. Ini tidak dibenarkan. Ini dosa yang seperti ini. Bahkan kalau sudah keluar dari waktunya, berarti hari itu dia tidak salat. Harus berusaha. Kita beriman. Kekuatan iman itu bisa membangkitkan kita untuk bangun di waktu malam, bisa bangun di waktu subuh. Kekuatan iman. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, laksanakan pada waktunya. Laksanakan salat itu. Kalau seandainya kita tidurnya agak susah malam atau terlambat umpamanya, kita bisa beli beker, beli jam untuk mengingatkan kita. Kalau seandainya satu tidak cukup, beli dua. Harus usaha, banyak cara supaya kita bisa bangun. Ada yang dengan kokok ayam. Jadi Allah memberikan kekuasaannya dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah. Allah memberikan rahmat dengan bunyinya ayam berkokok pada waktu pagi, menunjukkan tanda subuh. Kemudian bisa juga kita suruh tetangga kita untuk membangunkan, suruh teman. Kemudian ada panggilan azan. Ini mudah semuanya, ini mudah. Agar kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Laksanakan ini. Jadi bagi yang terlambat subuh, perhatikan ini. Apakah itu orang awamnya, apakah itu ustadznya. Bahkan ini kalau seandainya terlambat atau sampai kita meninggalkan, ini sholat yang paling susah atas orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Atqalu shalat munafiq shalatul isya wa shalatus subuh." Jadi salat yang paling berat atas orang-orang munafik. Kata Rasulullah, "Inna atqala shalatin 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr." Kata Rasulullah, sungguhnya salat yang paling berat atas orang-orang munafik salat isya dan salat fajar. Jadi salat yang paling berat atas munafikin salat isya dan salat fajar. Salat subuh. Perhatikan ini. Laksanakan pada waktunya subuh itu. Jadi enggak ada istilah kasihan. Istri bangunkan. Anak juga bangunkan. Tidak ada kasihan-kasihan. Tadi malam anaknya rewel. Kemudian dia terlambat tidur. Atau capek. Dan segala macam. Kerjakan pada waktunya. Kalau seandainya masih capek juga. Habis sholat tidur. Tapi sholat dulu. Bagaimanapun keadaan kita. Tidak bisa kita tinggalkan. Sholat pada waktunya. Kemudian zuhur. Kerjakan pada waktunya. Kita sibuk kerja. Dagang. Supir. Dan lain-lain. Kerjakan pada waktunya. Apakah itu rapat, ada janji dengan orang, jam 12, kerjakan pada waktunya. Begitu juga asar, maghrib, isya, atau umpamanya bagi orang-orang yang kerja, yang dagang, kerjakan pada waktunya. Atau orang-orang yang pulang kerja, ini sering terjadi. Pulang kerja umpamanya jam 4, atau setengah 4, dia bela-belakan supaya bisa cepat naik bis. Padahal nunggu bis 1 jam, kemudian sampai di rumah kadang-kadang lebih dari 1 jam, karena jalannya macet. Dia harus berpikir, kalau seandainya demikian bisa dia sholat asar pada waktunya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia sudah mengalami yang demikian setiap hari, mesti terlambat. Kerjakan di kantor, kerjakan di pasar, kerjakan di tempat kuliah. Jangan kita maksakan kehendak harus pulang, akhirnya sampai di rumah maghrib. Waktu asar sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak bisa dikerjakan pada waktu maghrib. Begitu juga sholat maghrib, kerjakan pada waktunya. Isya juga demikian, kerjakan pada waktunya. Sudah ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulnya. Kita kerjakan pada waktunya. Kecuali bagi orang musafirin. Bagi musafirin yang pergi jauh keluar kota, bisa dijamak, bisa dikasar sholatnya. Tapi bagi orang-orang yang kerja, yang ada dalam kota, kerjakan pada waktunya. Jangan menunda-nunda waktu sholat ini. Allah sudah tentukan waktunya. Perhatikan masalah ini. Perhatikan masalah tentang waktu sholat ini. Jadi jangan kita mengatakan, oh pakaian saya kotor, nanti saja. Jangan. Kerjakan pada waktunya. Nanti di rumah juga bisa. Nanti di rumah teman bisa. Jangan. Kalau sudah tiba waktunya kita sholat. Apakah yang naik bis, usahakan sebelum naik bis sholat dulu. Kalau sudah tiba waktunya, kerjakan. Kemudian yang naik mobil pribadi juga laksanakan. Di jalan banyak sekali masjid. Banyak musola. Banyak tempat untuk kita sholat. Kalau beralasan tidak ada musola, bumi ini bumi. Tempat sholat kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wujudat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini, kata Rasulullah, sebagai tempat salat dan tempat untuk bersuci. Laksanakan di mana saja. Jadi jangan kita memberatkan diri kita. Agama Islam ini agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Agama mudah, kerjakan salat itu. Tepat pada waktunya dan di mana saja kita berada, kerjakan salat itu. Kemudian yang keenam. Yang keenam, kita harus perhatikan bahwa salat ini harus kita kerjakan dengan berjamaah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita berjamaah. Kalau tadi saya sebutkan tentang masalah waktu, jadi waktu ini, sholat pada waktunya, saya tambahkan sedikit tentang masalah waktu ini, merupakan amal yang terbaik. Pada waktu Rasulullah ditanya oleh seseorang sahabat, amal yang mana saja yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Yang pertama, sholat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan salat amal yang paling afdal itu as-salatu li awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib dari sahabat Ummu Farwah. Rasulullah menjelaskan bahwa amal yang paling afdal, yang paling baik, yaitu sholat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, sholat di awal waktunya. Kemudian setelah itu, kerjakan sholat berjamaah. Yang keenam, kerjakan sholat dengan berjamaah. Jadi kerjakan sholat dengan berjamaah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita mengerjakan sholat dengan berjamaah. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan tentang fadilah, keutamaan sholat berjamaah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu' thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal almalaikatu tusalli 'alayhi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة رواه البخاري واللفظ له ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه dari Abi Hurairah mudah-mudahan Allah meridainya ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat seseorang dengan berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri daripada salat di rumahnya daripada sholat di pasar 25 derajat ya, sholat seseorang berjamaah itu lebih utama daripada dia sholat sendiri apakah itu di rumahnya atau di pasar lebih daripada 25 derajat yang demikian itu karena seseorang apabila dia berwudu dia menyempurnakan wudunya kemudian dia keluar menuju ke masjid yang dia niatkan untuk sholat dia keluar itu untuk sholat maka setiap dia melangkah akan diangkat 1 derajat setiap langkahnya akan diangkat 1 derajat dan yang langkah yang lainnya akan menghapus kesalahan. Apabila dia sholat dengan berjamaah, maka tetaplah malaikat bersalawat atasnya. Selama dia berada di musala itu, selama dia belum batal, malaikat mengatakan, Allahumma salli alaih. Ya Allah, berikanlah salawat atas orang ini. Berikanlah rahmat kepada orang ini. Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah orang ini. Wala yazalu fi salatin man tadhara salah. Dan orang itu akan dihitung termasuk dalam sholat artinya dia akan mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafaz ini bagi Bukhari diriwayatkan juga oleh Muslim Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam hadis yang lain disebutkan salatul jamaati afdal min salatil fadzi bi 27 derajat salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Berjamaah di masjid dianjurkan. Sholat berjamaah di masjid kepada setiap muslim dan muslimah. Kepada saudara-saudara kaum muslimin. Saudara-saudara sudah tahu tentang hadis-hadis yang menganjurkan untuk berjamaah. Dan di kampung saudara-saudara jelas ada masjid. Ada musallah. Kerjakan berjamaah di masjid. Kerjakan berjamaah di masjid. Rasulullah menganjurkan sangat untuk berjamaah. Salat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki dianjurkan untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Bagi perempuan mengerjakan di rumah. Karena rumah bagi perempuan lebih baik. Rumah bagi perempuan itu lebih baik. Mereka salat di rumah lebih baik daripada di masjid. Tapi untuk laki-laki diperintahkan untuk di masjid. Mengerjakan salat yang 5 waktu di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan di masjid. Hatta sedang sakit sampai dipapah dibawa ke masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Kerjakan berjamaah. Kecuali kalau sekali-kali kita sedang safar. Atau terlambat karena tertidur. Umpamanya tertidur sekali-kali. Atau ada urusan yang tidak mungkin kita tinggalkan. Karena umpamanya istri sedang sakit. Sedangkan anak banyak. Kita tidak bisa keluar rumah. Umpamanya terjadi ini kan. Itu pun sekali-kali saja sifatnya. Tidak bisa terus-menerus. Karena sholat dianjurkan di masjid. Jadi buat apa? Sudah dibangun masjid sebanyak-banyaknya. Di mana-mana. Tapi kosong. Masjidnya ada tapi kosong dari penghuninya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi. Justru yang menyumbang masjid tidak sholat di masjid. Pengurus masjid tidak sholat di masjid. Yayasan-yayasan Islam. Dia pengurus yayasan Islam tidak sholat di masjid. Ustadznya, da'inya tidak sholat di masjid. Bagaimana? Akan bisa maju kehidupannya. Kehidupan maju atau tidak diukur barometer Islam dengan keimanan soal majunya seorang atau tidak. Jadi kalau dia berbicara soal kebangkitan Islam, soal segala macam, sholatnya masih di rumah, tidak di masjid, tidak berjamaah di masjid, jangan bicara soal itu. Pentingkan ini dulu. Atau ada orang yang rapat, pentingkan masalah rapat, sholat ditinggalkan. Atau urusan kerja dipentingkan, sholat ditinggalkan. Gak bisa, tidak akan beres urusan itu. Tidak akan beres. Kalau sholat yang penting ini ditinggalkan, tidak akan beres. Tidak akan beres. Kalau seandainya sholat ini ditinggalkan, tidak akan beres urusan itu. Perhatikan dengan berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang banyak mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi, dan dia termasuk dari kalangan mufassirin sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan muslim, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, bukan muslim KTP, muslim betul-betul muslim, falyuhafidz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna, hendaklah dia jaga lima salat itu, salat-salat yang lima waktu dijaga, di mana dipanggil, di mana diseru, diserunya di kampung ini ada azan, di masjid ini ada azan, kerjakan di masjid ini. Dalam perjalanan dia sudah tahu waktunya sholat, kerjakan dalam perjalanan itu. Atau dia pergi ke tempat yang lain, di situ ada masjid, kerjakan. Haitsu yunada bihinna, di mana saya dipanggil, di mana saya diseru, dikumandangkan azan, kerjakan sholat di tempat itu. Kecuali kalau ada uzur, umpamanya hujan, lebat, tidak mungkin kita datang di masjid, kerjakan di rumah dengan berjamaah. Atau di kantor dengan berjamaah, kalau seandainya hujan, lebat, tidak mungkin kita keluar dari rumah atau kantor atau dari tempat itu. Kerjakan pada tempatnya. Ini uzur yang seperti ini. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kamu sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat yang lima waktu termasuk sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya kamu sholat di rumah kamu, seandainya kalian semuanya sholat di rumah kalian, sebagaimana orang ini sholat di rumahnya. Ibnu Mas'ud menunjuk seseorang yang mengerjakan sholat di rumahnya, seperti orang ini sholat di rumahnya. Dia mutakhallif, menyalahi jamaah, tidak mau sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah dia. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya kamu sholat di rumah kamu, sholat di rumah kamu seperti orang ini, niscaya kalian semuanya akan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Kata Ibnu Mas'ud, niscaya kalian la dalaltum, niscaya kalian akan sesat. Itu pernyataan Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Ibnu Mas'ud dilanjutkan dalam hadis itu, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah menyalahi sholat berjamaah, tidaklah yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan orang munafik yang sudah diketahui tentang kemunafikannya. Ibnu Mas'ud menyatakan demikian. Di zaman sahabat ada orang yang demikian, di zaman tabi'in itu sudah dimarahi oleh para sahabat yang lain dan oleh tabi'in yang lainnya. Ya, mereka marah kalau seandainya ada orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Mereka marah, bukan dia, marah mereka. Terhadap laki-laki yang sehat, yang jelas tidak ada uzur syar'i meninggalkan sholat berjamaah, itu ditegur dengan keras oleh para sahabat dan tabi'in. Sampai mereka mengatakan, tidaklah meninggalkan melainkan orang-orang munafik. Karena zaman Nabi yang meninggalkan sholat berjamaah adalah orang-orang munafik. Kalau subuh, isya, mereka tidak hadir, munafik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sholat termasuk sunnah Nabi. Kalau seandainya orang ini sholat di rumah, misalkan sesat, jangan laksanakan sholat dengan berjamaah ini. Laksanakan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerjakan sholat di mana saja. Jadi kalau ada kepentingan rapat, kepentingan kerjaan, kepentingan ini, kepentingan itu, atau istri masak, ngurus anak, tinggalkan dulu, kerjakan sholat pada waktunya. Kemudian yang laki-laki berjamaah, yang perempuan di rumah, yang perempuan kerjakan di rumah. Sibuknya bagaimana, kerjakan dulu sholat itu. Kemudian yang laki-laki berjamaah di masjid. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang masalah waktu, tentang masalah tuma'nina dalam sholat. Dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah bersabda, man hafadha ala salawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa alima annahu haqqun min indillahi dakhala al-jannah aw qala wajabat lahu al-jannah aw qala harum ala an-nar. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid ورواته رواة الصحيح وحسنه الألباني. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga salat yang lima waktu, rukuknya dia perhatikan dengan tumanina, sujudnya, waktu-waktu salatnya diperhatikan, dan dia mengetahui bahwa ini benar datangnya dari Allah, perintah ini datangnya dari Allah, maka dia akan masuk surga. Atau di dalam riwayat kata perawi, dia diharamkan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, dan rawi-rawinya rawi-rawi yang sahih, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami tentang masalah salat, pentingnya masalah salat yang pertama dihisab pada hari kiamat, kemudian salat ini merupakan kebutuhan hidup, salat ini diperintahkan agar kita menyuruh keluarga kita untuk salat, kemudian kita diperintahkan untuk menjaga waktu-waktu salat, kemudian yang keenam diperintahkan untuk kita mengerjakan dengan salat berjamaah, kemudian yang ketujuh kita harus berusaha salat yang kita kerjakan, salat yang lima waktu ini kita harus mengerjakan menurut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rawahu Al-Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak bisa kita laksanakan salat menurut contoh Rasulullah tanpa belajar, tanpa datang ke majelis ta'lim. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan salat itu dengan sendirinya. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Harus baca kitab-kitab. Kalau kita tidak bisa, datang ke majelis ta'lim, dengarkan penjelasan ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang masalah salat ini, agar kita dapat mengerjakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, bahwa salat yang kita kerjakan ini, kita harus ingat bahwa salat ini kita harus usahakan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi bukan sekedar kita mengerjakan salat saja, tapi ingat salat yang kita kerjakan harus mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Jangan seperti orang-orang banyak yang mengerjakan sholat, tapi sholatnya tidak dapat mencegah dia dari perbuatan fahsya dan mungkar. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Jangan kita seperti itu. Itu celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang lalai, yang riya, yang mencegah untuk menolong fuqara wal masakin. Ya, jangan seperti itu. Kita jangan seperti orang-orang yang lalai. Jangan seperti orang-orang yang riya, salatnya ingin dilihat oleh orang lain. Jangan. Kita harus salat ikhlas karena Allah, menurut contoh Rasulullah SAW. Dan salat ini harus kita usahakan bisa mencegah fahsya dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.